السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، معاشر الحاضرين، sidang salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita masih di dalam penjelasan hadis Umar ibn al-Khattab, إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. Setiap amalan itu sesuai dengan niatnya, dan seseorang akan mendapatkan dari apa yang dia niatkan. Dan ini merupakan majelis yang ketiga, karena memang hadis ini, ikhwani afidhakumullah, amat sangat penting sekali. Sampai-sampai Imam Syafi'i, beliau berkata, hadzal hadits thuluthul ilmi. Hadis ini, innamal a'malu binniyat, merupakan sepertiga ilmu. Wa yadkhul tahtahu sab'ina baban minal fiqh. Dan masuk dalam hadis ini sampai 70 permasalahan di dalam bab fikih. Kita pandang mungkin perkataan Imam Syafi'i terlalu berlebih-lebihan. Satu hadis dianggap sepertiga ilmu. Dan perkataan beliau memang benar apa adanya. Karena alat manusia di dalam menjalankan ibadah itu ada tiga. Alat manusia di dalam menggunakan sarana untuk menjalankan ibadah itu ada tiga. Yang pertama, kalau enggak menggunakan hati, dan itu niat. Atau yang kedua, menggunakan lisan, berupa berzikir, membaca Al-Quran, bertasbih, bertahmid, bertakbir. Atau yang ketiga, dengan menggunakan badannya, melaksanakan salat, menjalankan puasa, ibadah haji dan umrah, mengeluarkan zakat. Dan permasalahan niat masuk di dalam amalan hati, satu dari tiga. Oleh sebab itu disebutkan oleh Imam Syafi'i, hadis ini merupakan sepertiga ilmu. Bahkan Abdurrahman ibn Mahdi rahimahullah, beliau mengatakan, man arada an yusannif kitaban falyabda' bihadzal hadis. Siapapun yang ingin membuat kitab, menulis karangan ilmu syar'i, hendaknya dia mulai dengan hadis ini, untuk menghimbau kepada para pembaca senantiasa mengikhlaskan niatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, Imamul Bukhari, siapa yang tidak tahu Imamul Bukhari dalam kitabnya apa? Sahih Al-Bukhari. Beliau meletakkan hadis pertama di dalam kitab tersebut dari 7500 hadis dalam Sahih Bukhari. Muqaddimah pertama hadis yang Imamul Bukhari letakkan pada kitab beliau adalah hadis innamal a'malu binniyat. Oleh sebab itu, hadis ini penting untuk dikaji dan memiliki banyak sekali manfaat. Di antara yang terakhir pada majelis kali ini, pembahasan mengenai man fa'ala ta'a wal ibadah wa arada thamaratan minad dunya. pembahasan hukum orang yang menjalankan ibadah, tapi dia menginginkan dari ibadah tersebut hasil dan manfaat dunia. Ini bagaimana hukumnya? Dia menjalankan beberapa perkara ibadah, tapi hatinya mengharapkan dari ibadah tersebut balasan di dunia. Nah, di sini ikhwani afidhakumullah, permasalahan ini terbagi menjadi dua keadaan. Keadaan yang pertama, an takuna thamaratu dunya kullu mubtagha wa qasduh. Dia jadikan manfaat dunia ini menjadi keinginannya dan tujuan di dalam melaksanakan ibadah tersebut. Jadi dia melaksanakan sebuah ibadah tujuannya untuk mendapatkan kenikmatan dunia saja. Gak ada yang lain. Contohnya apa? Menjalankan ibadah puasa, dia makan sahur. Kemudian dia menjaga, menahan lapar dan dahaga mulai terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Tapi niatnya dia untuk meringankan berat badan. Ini manfaat dunia. Tapi niatnya dia untuk diet. Untuk menjaga kesehatan. Dengan melaksanakan ibadah puasa. Atau orang yang berjihad fi sabilillah, dia keluar. Tapi tujuannya apa? Untuk mendapatkan ghanimah saja. Mungkin dari lawan kalau sudah bisa dikalahkan, dia akan mendapatkan persenjataan mereka. Mendapatkan mobil-mobilnya, senapan, tank, dan lain sebagainya. Atau orang yang bersedekah, tujuannya supaya penyakitnya sembuh. Atau dia bersedekah tujuannya supaya hartanya tambah. Ini kenikmatan dunia. Atau man fa'ala hajjan li talabil mal. Orang yang berhaji tujuannya untuk mencari kelebihan harta dan dijadikan sebagai profesi. Mungkin kalau di sini enggak ada. Atau susah. Kalau di Yaman, ketika kita di sana, sering sekali, ikhwani afidhakumullah, kalau ada orang, seorang anak, ibunya belum melaksanakan haji, dan dia enggak mampu untuk melaksanakan haji bersama ibunya, karena faktor kesibukan, memiliki pekerjaan yang banyak, dan dia punya uang. Sehingga apa yang dilakukan di sana, dia mewakilkan kepada orang lain yang sudah pernah melaksanakan ibadah haji. Saya kasih kamu uang sekian dan sekian, berangkat ke Mekah, laksanakan ibadah haji dengan niat menghajikan ibuku. Ini namanya apa? Perwakilan, diwakilkan. Dan biasanya orang-orang yang seperti ini masang tarif. Aku mau menghajikan ibumu tapi dengan syarat. Aku mau sekian dan sekian. Dan dijadikan oleh orang tersebut sebagai profesi pekerjaannya. Jadi melaksanakan ibadah haji untuk mendapatkan harta. Ini apa hukumnya ikhwani afidhakumullah? Para ulama, mereka mengatakan, laisa lahu fil akhirati min nasib. Di akhiratnya, orang ini tidak dapat apa-apa. Jadi dia enggak dapat pahala dari ibadah yang dia lakukan. Karena tujuannya apa? Dunia. Kalau enggak ada keinginan dunia, mungkin dia enggak akan mengerjakan ibadah tersebut. Kalau enggak ada tujuan dunia, dia akan tinggalkan ibadah itu, enggak akan dikerjakan. Dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan, man kana yuridul hayata dunia wa zinata. Barang siapa yang menginginkan kehidupan dunia dan perhiasannya. Nuwaffi ilaihim a'malahum fiha. Kita akan berikan kepada mereka sesuai dengan apa yang mereka kerjakan. Dikasih. Wa hum fiha la yubkhasun, dan tidak dirugikan oleh Allah Subhanahu wa taala di muka bumi, diberi. Ulaika alladzina laisa lahum fil akhirati illa an-nar. Akan tetapi di akhirat mereka tidak mendapatkan kecuali api neraka. Wahabita ma sana'u fiha wa batilu ma kanu ya'malun. Akan lenyap apa yang mereka perbuat dan batal apa-apa yang mereka kerjakan. Jadi ini poin yang pertama. Kalau niatnya dia memang tujuannya untuk manfaat dunia. Kemudian yang kedua, keadaan yang kedua, yabtaghi bi'amalihi wajha Allah wa yaqsud ma'a dhalika al-fawaid. Yang kedua ini dia ikhlas betul-betul melaksanakan ibadah tersebut karena Allah Subhanahu wa taala mengharapkan pahala di sisinya. Mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dan di sisi yang lain, dia menginginkan apa? Manfaat dunia, digabung. Kalau yang pertama tadi, dia memang menginginkan untuk mendapatkan hasil dari ibadah tersebut dengan balasan dunia. Kalau yang kedua ini, dia melaksanakan ibadah tersebut karena Allah Subhanahu wa taala dalam hatinya pun juga menginginkan manusia dari ibadah tersebut kenikmatan-kenikmatan yang lain dari sisi duniawi. Nah, di sini ikhwani hafizakumullah, para ulama menjelaskan hukum yang kedua ini, di mana poin yang menggabungkan antara ibadah dan kenikmatan dunia, bahwasanya keadaan tersebut tidak lepas dari tiga macam. Poin yang kedua ini tidak lepas dari tiga keadaan. Maka dilihat dari tiga keadaan tersebut. Keadaan yang pertama, in kanal ba'itsul aqwa huwa wajhullah. Keadaan yang pertama, kalau ternyata memang motifnya yang lebih mendorong dia untuk menjalankan ibadah adalah mengharapkan wajahnya Allah. Ini yang pertama. Yang lebih kuat, dia mengharapkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kenikmatan dunia ikut. Sebagai pengikut saja. Dalam hatinya ada. Tapi yang lebih tinggi bagi dia, mengharapkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada kenikmatan dunia, alhamdulillah, enggak ada, ya sudah, enggak ada masalah. Maka hamba tersebut akan mendapatkan kedua-duanya. Mendapatkan pahala dari ibadahnya dan mendapatkan dari kenikmatan ibadah tersebut perkara duniawi. Allah Subhanahu wa taala menegaskan, "Laisa 'alaikum junahun an tabtaghu fadlan min rabbikum." Tidak ada masalah bagi kalian untuk mengharapkan karunia dari ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan manfaat duniawi merupakan karunia dari Allah. Ini keadaan yang pertama. Keadaan yang kedua sebaliknya. Wa in kana al maqsad ad dunyawi aqwa fala thawab lahu. Kalau manfaat dunianya yang lebih dominan, yang lebih mendorong bagi dia untuk melaksanakan ibadah tersebut. Manfaat dunianya yang lebih tinggi daripada keinginan dia untuk mendapatkan pahala. Maka keadaan yang kedua ini sama dengan poin yang pertama tadi. Berarti dia enggak dapat pahala dari ibadahnya. Karena dorongan yang lebih tinggi yaitu untuk mendapatkan manfaat dunia. Berkata Syekh Muhammad ibn Saleh Al-Utsaimin, in kana al-aghlab niyyatuhu ghairu ta'abbud. Kalau niatnya lebih dominan bukan untuk ibadah, falaysa lahu thawabul akhirah. Dia tidak mendapatkan pahala di akhiratnya. Wa akhsha an ya'tham dzalik. Kata Ibnu Utsaimin, bahkan aku khawatir bisa jadi melaksanakan tersebut dan dia malah mendapatkan dosa. Aku khawatir dia melaksanakan ibadah itu dan dia mendapatkan dosa. Karena tidak mengharapkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang lebih besar, yang lebih berat adalah keinginan dunia. Keadaan yang ketiga, intasawal amran. 50-50. Niat untuk mendapatkan pahala di sisi Allah 50%. Kemudian niat untuk mendapatkan kenikmatan dunia 50%. Ini apa hukumnya mendapat yang rajih? Wallahu ta'ala a'lam. Al-aqrab annahu la thawaba lahu. Yang benar, poin yang ketiga ini, ketika sama-sama, dia tidak mendapatkan pahala dari ibadahnya. Karena kenapa? Seperti halnya orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan beribadah kepada yang lainnya. 50-50. Beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan beribadah. Maka di sini, dia tidak mendapatkan pahala. Seorang mukmin, seorang muwahid yang memiliki keimanan sempurna, dia akan menjalankan berbagai macam ibadah dengan penuh keikhlasan, nanti pasti kenikmatan dunia itu dengan sendirinya akan datang tanpa kita inginkan. Kalau kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh ikhlas, kenikmatan dunia itu akan datang setelah. Dan ini disebutkan di banyak ayat dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala menegaskan, man amila salihan min dzakarin wa untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa yang beramal saleh dan dia mukmin, dia mukhlis, ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala dalam menjalankan amalan saleh tersebut, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, kita akan berikan bagi dia kehidupan yang baik. Ini manfaat dunia. Tapi syaratnya apa? Kita beriman, beramal saleh, bertakwa, ikhlas. Nanti dengan sendirinya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kenikmatan dalam kehidupan kita. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menegaskan, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ard." Kalau seandainya satu desa, satu wilayah, satu kampung, satu kota, satu negeri, mereka beriman dan bertakwa, jalankan apa yang Allah perintahkan, menjalankan ketaatan, menjalankan amal ibadah, menjauhi larangannya, kita akan bukakan bagi mereka berkah. Dari mana? Langit dan bumi. Dari atas kita dan dari bawah kaki-kaki kita. Ya, tanggung-tanggung diberikan barokah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi itu tadi syaratnya, beriman dan bertakwa. Dengan sendirinya kenikmatan duniawi akan datang. Dalam hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan disahihkan oleh Imam Al-Albani, Nabi SAW bersabda, tabi'u bainal hajji wal umrah. Kalian ikuti ibadah haji dengan umrah. Laksanakan. Bisa haji, berangkat. Bisa umrah, bagus. Yang melaksanakan ibadah ini, apa sabda Nabi SAW? فَإِنَّهُمَا يَنْفِيَانِ الْفَقْرَ وَالذُّنُوبِ. Menafikan kefakiran dan menghapuskan dosa. Berarti sebaliknya, ikhwani afidhakumullah, haji dan umrah ini merupakan sebab ditambahkannya rezeki. Karena menafikan kefakiran. Berarti yang haji dan umrah akan diberikan kelebihan harta. Ini manfaat dunia. dengan sendirinya akan datang dan menghapuskan dosa. Kama yanfil qir khabathal hadid, sebagaimana api yang membersihkan karatan-karatan besi. Wa laysa lil hajjil mabrur thawabun ilal jannah, dan tidak ada bagi haji yang diterima balasan melainkan apa? Surga. Maka di dalam menjalankan apapun ibadah kita niatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sendiri, manfaat dunia tersebut akan datang. Kemudian Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi." Barang siapa yang dia melaksanakan hijrah kepada Allah dan Rasulnya, maka dia akan mendapatkan pahala hijrah. Dalam hadis ini menyebutkan tentang fadilah hijrah. Apa itu hijrah? Hijrah secara bahasa adalah at-tark, meninggalkan. Secara bahasa Arab, hijrah artinya meninggalkan. Dan kata-kata hijrah secara bahasa ini masih dipergunakan dalam Al-Quran. Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan, warrujza fahjur. Ar-rijz, apa itu rijz? Apa itu rijz? Ra, jim, za, rijzun. Artinya patung. Nah, warujza fahjur. Rijz, kalian tinggalkan, kalian hijroi. Menggunakan kata-kata apa? Hajara, hijrah. Ini secara bahasa. Secara istilah yang dimaksud dengan hijrah, intiqalun min baladi syirki wal kufri ila baladil Islam. Meninggalkan negeri yang kafir atau negeri yang dipenuhi kesyirikan menuju kepada negeri yang dipenuhi dengan syiar-syiar Islam. Ini yang dimaksud dengan hijrah, dan hijrah itu terus terbuka sampai hari kiamat. Bagi yang tidak mampu menampakkan syiar-syiar Allah subhanahu wa ta'ala, solat enggak bisa adzan, solat enggak bisa iqamat, solat enggak bisa berjamaah, tidak bisa melaksanakan solat Idul Fitri ataupun Idul Adha dalam sebuah daerah, berarti dia tertekan, hijrah keluar. Karena Anda tidak mampu menampakkan syiar Islam. Dan pahalanya hijrah ini luar biasa. Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan, وَمَنْ يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَغَمًا كَثِيرًا وَسَعْ. Barang siapa yang berhijrah di jalan Allah subhanahu wa ta'ala, maka dia akan mendapatkan di muka bumi kelebihan harta dan keluasan. Ini janji dari Allah subhanahu wa ta'ala. Karena orang yang berpindah tempat dari daerah kelahirannya atau tempat tinggalnya itu enggak mudah, berat, butuh kesabaran. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala janjikan akan diberikan kehidupan yang lebih baik dan rezeki yang lapang bagi yang melaksanakan hijrah. Kemudian Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Faman kanat hijratuhu lidunya aw imra'atin yankihuha." Barang siapa yang hijrahnya untuk dunia, bukan untuk Allah, atau untuk perempuan yang akan dia nikahi, maka hijrahnya sesuai dengan apa yang dia niatkan. Sebab turunnya hadis ini, ikhwani afidhakumullah, karena ada seorang muslim dari kota Makkah, dia hijrah ke kota Madinah tujuannya untuk meminang seorang perempuan. Hijrahnya dia bukan karena Allah, karena meminang seorang perempuan yang bernama Ummu Qais. Yang bernama Ummu Qais. Dia keluar dari kota Mekah seolah-olah berpindah memang, tapi bukan hijrah. Tujuannya supaya dia bisa menikah dengan Ummu Qais, karena Ummu Qais mensyaratkan, aku enggak mau. Kalau aku tinggal di kota Mekah, kamu harus hijrah ke Madinah. Sehingga seorang muslim tersebut hijrah ke kota Madinah, tapi tujuannya untuk mendapatkan perempuan tersebut. Sehingga laki-laki itu dikenal dan diberikan atau diberi julukan dengan Muhajir Ummi Qais. Muhajir Ummi Qais, seorang yang berhijrah karena Ummu Qais, dan dia tidak mendapatkan dari hijrahnya pahala, melainkan apa yang dia niatkan, yaitu mendapatkan seorang wanita. Ini yang mungkin bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Wa insyaAllah pada majelis berikutnya kita akan masuk kepada hadis yang kedua di dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawi. Ila huna walhamdulillah.